أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله pada sore yang berbahagia ini dengan semata izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan kajian kita yang insyaallah taala pada sesi ini kita akan membacakan sebagian dari keterangan para masyayikh kita, para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan kelompok yang sempalan yang terjatuh pada ifrat dan juga lawannya tafrid, yaitu kelompok yang ma'ruf fi asrina hadza, di zaman kita sekarang ini yang menyebar di tengah-tengah kita dua pemahaman yang dikenal dengan pemahaman Al-Haddadiyah yang mengikut kepada Mahmud Al-Haddad dan juga pemahaman Al-Mumayyah yaitu lawan daripada Al-Haddadiyah ini, yaitu manhaj yang lembek dan lemah berbahasa basi. Nah, baik dalam ucapan ataupun sikap amalan mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, senantiasa kita ingatkan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah manhaj dakwah salafiyah itu selalu di pertengahan baina ifratin wa tafrid, antara ifrat berlebih-lebihan dan tafrid berkurang-kurangan. Naam, antara ghulu wa taqsir, berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Barakallahu fikum. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah sepanjang sejarah, naam, mereka selalu di pertengahan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada asas min usus yang harus ditanamkan bagi setiap muslim sunni salafi, kaitannya dalam bersikap terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Nah, mereka memiliki sikap tawassut wal i'tidal, pertengahan dan adil, barakallahu fikum. Mereka di tengah antara kelompok khawarij dan murjiah. Mereka berada di antara kelompok naam khawarij dan murjiah, demikian pula qadariyah dan jabriyah, Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Naam, demikian pula dalam kelompok al-haddadiyah dan al-mumayyah. Maka barakallahu fikum, saya akan bacakan keterangan Syekhona Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizanallahu wa iyyah. Naam, terkait dengan keterangan beliau menjelaskan tentang sifatul haddadiyah. Ya, bahwa mereka, kata beliau hafizahullah, bughduhum li'ulama'il manhajis salafi al-mu'asirin wa tahqiruhum wa tajhiluhum wa tadliluhum wal iftira 'alaihim wa la siyama ahlul madinah. ثم تجاوزوا ذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوي يدندنون حولهم لإسقاط منزلتهم ورد أقوالهم. Kata Syekh hafizahullah bahwa Haddadiyah, yakni pengikut Mahmud Al-Haddad yang sempat bermukim di Madinah, dia kelompok Haddadiyah membenci para ulama sunni salafi. Naam, para ulama yang di atas manhaj salaf dibenci oleh mereka, direndahkan, disesatkan, didustakan. ya, terlebih lagi ulama Ahlul Madinah. Kemudian, yakni ulama di zaman sekarang, ya, para masyayikh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diremehkan, direndahkan, disesatkan oleh mereka. Sampai melampaui batas dari sikap mereka, meremehkan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Abil Iz, yakni yang mensyarah akidah Tuhawiyah. Nah, mereka terus mengulang-ulangi, mendendangkan peremehan mereka. Naam, penghinaan mereka terhadap para ulama tersebut di dalam menjatuhkan kedudukan mereka. Naam, ini merupakan kelompok Haddadiyah. Qauluhum bitabdi' kulli man waqa'a fi bid'atin. Mereka punya pendapat, ucapan, yaitu mengahlil bid'akan setiap orang yang jatuh di dalam bid'ah. Ibnu Hajar, indahum asyaddu wa akhtar min sayyid Qutb. Di sisi Haddadiyah, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala lebih berbahaya, lebih tersesat daripada Sayyid Qutb. Na'udzubillah. Nah, Sayyid Qutb, ya, yang mencela sebagian Nabi, Sayyid Qutb yang memiliki keyakinan hululiyah, ya, akidah yang batin, barakallahu fikum, demikian pula, ya, jatuh penyelewengan di dalam asma wa sifat, barakallahu fikum, sehingga, ya, dia memiliki inhirafat yang kathira, yang banyak. Ya, akan tetapi Haddadiyah mengatakan Sayyid Qutb lebih mending daripada Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Karena mereka punya kaidah, yang terjatuh dalam bid'ah pasti ahlul bid'ah. Ya. Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi punya kesalahan. Ya. Dan ulama manusia biasa tidak lepas dari kesalahan. Akan tetapi barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengagungkan, menghormati mereka, memberi uzur pada kesalahannya sebagai ijtihad. Ya, kesalahan yang pantas diberi uzur karena bukan menjadi kebiasaan mereka, bukan menjadi usul-usul mereka. Ya, sehingga mereka dengan kesalahannya tidak dijadikan ahlul bid'ah. Karena usul-usul mereka di atas usul yang hak. Prinsip-prinsip mereka di atas prinsip-prinsip sunnah yang hak. Ya, yang saling mewarisi dari zaman ke zaman. Maka barakallahu fikum, ulama memiliki kesalahan. Ya, namun tidak semua, ya, orang yang jatuh dalam kesalahan atau dalam bid'ah dihukumi sebagai mubtadi. Dan itu merupakan, ya, pemahaman daripada Al-Haddadiyah. Tabdi' man la yubaddi' man waqa'a fi bid'atin. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengahlil bid'akan orang yang tidak mau menghukumi pelaku bid'ah sebagai mubtadi. Ya, jadi saya misalnya, atau Al-Imam Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, atau Syekh Rabi hafidahumullah wa rahimahum, mereka tidak mau mentabdi Imam Ibnu Hajar, maka mereka pun ahlul bid'ah. Naudzubillah, ini ilzamat yang berbahaya, yang parah. Ya. Barakallahu fikum. Maka mereka mentabdi setiap orang yang tidak mau mentabdi orang yang jatuh dalam bid'ah. Wa adawatuhu wa harbuhu. Dan juga mereka memerangi orang-orang tersebut. Wa la yakfi indahum an taqul inda fulan asy'ariyah masalan au asy'ari bal la budda an taqula mubtadi' wa illa fal harbu wal hujran wa tabdi'. Ya, tidak cukup antum mengatakan pada fulan ada ucapan asy'ariyah padanya, pada fulan ada pemahaman asy'ariyah pada dirinya atau pada ucapannya. Ini hal yang wajar, barakallahu fikum. Ya, kita katakan Imam An-Nawawi misalnya memiliki kesalahan. Ya, Imam Ibnu Hajar memiliki kesalahan. Ibnu Taimiyah memiliki kesalahan. Tidak cukup mengatakan demikian. Tapi menurut Haddadiyah antum harus mengatakan mubtadi'. Ya. Jika tidak, maka mereka akan memerangi kalian. Mereka akan mentahdir dan menghijroi, memusuhi kalian. Ini pemahaman yang hulu, barakallahu fikum. Ya. Demikian pula tahrimu tarahum ala ahli bid'ah bi itlaq la farq baina rafidi wa qadari wa jahmi wa baina alimin wa qafi bid'atin. Mereka haramkan tarahum, mengucapkan rahimahullah. Ya. Tidak boleh terhadap ahlul bid'ah secara mutlak. Imam Ibnu Hajar, tidak boleh anda mengatakan rahimahullah. Imam An-Nawawi, tidak boleh anda mengatakan rahimahullah. Ya. Ibnu Taimiyah, tidak boleh anda mengatakan rahimahullah. Naam. Sehingga secara mutlak tidak boleh tarahum. Mereka tidak membedakan antara rafidhi, seorang syiah rafidah, atau qadari, atau jahmiyah, dengan seorang alim yang jatuh dalam kesalahan atau dalam bid'ah. Bisa purata, sama. Ada mutarahum. Naam, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini pemahaman gulu, barakallahu fikum, sehingga mereka mengharamkan, mengucapkan rahimahullah kepada Abu Hanifah, kepada Imam Asy-Syaukani, kepada Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar, dan Nawawi, dan yang lainnya. Ya. Bahkan mentabdi orang yang melakukan itu. Wa tabdi man yatarham ala mithli Abi Hanifah wa Syaukani wa Ibnu Al-Jauzi wa Ibnu Hajar wa Nawawi. Al-Hadadiyah ini mengahlil bidakan orang yang tidak mau mengucapkan rahimahumullah kepada imam-imam tersebut. Abu Hanifah, Imam Asy-Syaukani, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang lainnya. La ilaha illallah. Nah, mengucapkan rahimahumullah ya kepada imam yang telah meninggal dunia. Wa yaghfirhu, semoga Allah merahmatinya dan mengampuni kesalahannya, ijtihadnya. Ya. Itu perkara yang merupakan doa. Ya. Orangnya sudah meninggal dunia, barakallahu fikum. Didoakan. Ya, bahkan terkadang seorang ahlul bid'ah pun yang tidak sampai jatuh dalam kekafiran, ya, tidak ada ulama yang mengharamkan untuk bertarahum kepada mereka. Rahimahumullah. Karena masih muslim. Ya, semoga Allah merahmatinya sesuai dengan tingkat amalannya, tingkat imannya, masih ada imannya. Ya. Maka tarahum pada setiap muslim mukmin itu boleh, barakallahu fikum. Ya, mengharamkan tarahum ini berarti mengesankan atau bahkan menetapkan berarti orangnya telah dikafirkan. Keluar dari Islam. Ya. Maka barakallahu fikum, Ahlussunnah wal Jamaah, ya ini salah satu pembahasan kita dari jenis-jenis orang-orang yang menyelisihi mal mukhalifun, ya, bagaimana menyikapinya. Termasuk al mukhalifun adalah ahlul ijtihad, ahlul ilm, ya, dari kalangan ulama yang berijtihad, yang salah jatuh dalam kesalahan, bagaimana kita menyikapi mereka? Apakah kita tahdir atau kita maafkan? Ya, atau bagaimana? Barakallahu fikum. Dan yang benar dari usul prinsip ahlu sunnati wal jamaah, dimaafkan kesalahannya, didoakan kebaikan, ya, dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai ahlul ilm, ahlus salah, dengan usul-usul ahlus sunnah wal jamaah yang ada padanya, dan dia tidak keluar dari usul-usul ahlus sunnah tersebut, kemudian menjadi ahlul bid'ah. Tidak ada usul bid'ah yang ada padanya. Ya, mereka orang yang berpegang dengan prinsip dakwah salafiyah, ya, dengan pemahaman para salaful ummah. Mereka orang-orang yang mendakwakan pada persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabah. Ya, mereka bukan Qadariyah, Jabariyah, Murjiah, Khawarij, bukan Rafidah. Bahkan mereka membantah firqa-firqa ad-dalal. Sehingga mereka kesalahannya tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Semoga kesalahannya diampuni Allah sebagai ijtihad dan mendapatkan satu pahala dengan ijtihadnya. Nah, itu doa kita kepada, sikap kita kepada para ulama yang terjatuh dalam kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak ada manusia yang maksum illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, kata Imam Malik rahimahullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya maksum. Ya, maka perkara yang wajar ketika Imam Ibnu Hajar tergelincir dalam sebagian perkara asma wa sifat, Imam An-Nawawi, ya, sampai beliau berijtihad menghalalkan musik, ya, atau isbal. Ini ijtihad, ya, yang di sana ada ihtimal, ya, kemungkinan-kemungkinan, ya, diberi udzur kepada mereka. Mungkin belum sampai hujjah, belum ada yang mendebatnya atau datang berdiskusi dengannya. Ya, dia punya hujjah yang belum dibantah dalilnya. Ya, sehingga ketergelinciran itu belum bisa dihukumi karena masih ada penghalang-penghalangnya. Ya, di antara penghalang-penghalang untuk menghukumi orang yang jatuh dalam kesalahan adalah belum sampainya hujjah kepada orang itu. Yang kedua, kalau sudah sampai hujjah, belum ada yang membantah hujjahnya dia, dalil-dalilnya dia, argumennya dia. Itu syarat, barakallahu fikum. Ya. Terpenuhinya syurut dan hilangnya mawane. Ya. Tegaknya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Barulah ditetapkan hukum kepada seseorang. Nah, maka demikian, ya, kelompok Haddadiyah ini. Al-adawatus syadidah lis-salafiyin. Mereka punya permusuhan yang berat, dahsyat kepada para salafiyin. Disebabkan karena salafiyin badalu minal juhud fid da'wah ila salafiyah wa dhabbi anha. Mereka mencurahkan juhudnya dalam berdakwah terhadap salafiyah dan membelanya. Nah, demikian pula mereka bersungguh-sungguh muqawamatil bidah wal hisbiyat. Ya, mengekang, membantah, melenyapkan bid'ah, hizbiyah, dan berbagai dolalat. Dengan sebab itu, mereka tidak senang kepada salafiyin. Naam, barakallahu fikum. Ya, mereka juga mencelah Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam, mereka menulis kitab, sebagian mereka menulis kitab membantah Ahlus Sunnah, ya, para imam-imam Ahlus Sunnah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Nah, sehingga, ya, beberapa atau sering kali Syekh berdiskusi dengan sebagian da'i mereka, Haddadiyah, di rumah Syekh, yang terkadang mereka berlebihan, ya, ditorak oleh Syekh, ya, hafizahullah ta'ala, ya, disuruh keluar. Ya, karena mereka tidak punya adab terhadap ulama-ulama Sunda. Nah, mereka gulu dalam mencela, dalam merendahkan ulama Sunnah as-salafiyin. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Juga kata Syekh hafizahullah ta'ala, berkata Al-Haddad, ya, yakni Mahmud Al-Haddad, pimpinannya, yang kemudian pengikutnya digolongkan, dinamakan dengan Al-Haddadiyah. Ya, pengikut Mahmud Al-Haddad ini. Nah, dia mengatakan, wa ammatul muslimina min zamanin alal irja' wa ammatu ahli ar-ra'yi alaihi li'annahu madhhabu a'immatihim. Ya, dia mengatakan bahwa umumnya kaum muslimin, ya, di setiap zaman mereka itu di atas kelompok murji'ah. Nah, ya, mereka mengikuti imam-imam mereka sebagai murji'ah. Nah, mereka menuduh Imam At-Tahawi murji'ah, ya, penulis akidah Tahawiyah. Nah, mereka menuduh para imam-imam Ahlus Sunnah sebagai murji'ah. Dan Imam Al-Albani di zaman kita sekarang ini juga dituduh sebagai murji'ah. Ini kelompok Haddadiyah, barakallahu fikum. Ya, apa dalilnya? Tidak ada dalil. Dalilnya ilzamat. Ya, melazimkan bahwa dia mengatakan seperti ini. Syekh Al-Albani misalnya mengatakan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat selama dia meyakini wajibnya sholat. Ya. Lalu diilzamkan bahwa Al-Albani murji'ah. Ini namanya dalil ilzamat. Sementara Imam Al-Albani, ya, sangat tegas dalam membantah murji'ah dan usul-usul murji'ah. Baik itu murji'ah ekstrim dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, atau murji'ah fuqaha bahkan. Ya. Yang terjatuh padanya Imam Abu Hanifah rahimahullah wa ghafara. Sehingga disandarkanlah murji'ah fuqaha. Ya. Yaitu murji'ah ekstrim meyakini bahwa iman itu adalah keyakinan saja. Itu iman. Ucapan amalan tidak masuk bagian dari iman. Itu murji'ah ekstrim. Murji'ah fuqaha mengatakan iman itu amalan tidak masuk bagian iman. Iman adalah keyakinan dan ucapan saja. Nah, para ulama menjelaskan penyimpangan, ya, dari kelompok murji'ah ini, termasuk Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, adapun terkait dengan pendapat beliau sebagai ijtihad beliau terkait dengan orang yang meninggalkan sholat, ya, karena tahawunan wa kaslanan, karena meremehkan atau malas, walaupun dia meyakini wajibnya, tapi dia tidak pernah sholat. Ya, tidak pernah dia sholat. Barakallahu fikum. Afwan. Ini perselisihan yang tajam di kalangan ulama. Ini ada rinciannya. Ya, ada beberapa bentuk orang yang meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat secara menyeluruh. 5 waktu tidak pernah sholat. Walaupun diyakini wajibnya. Ya, pendapat yang benar yang seperti ini kafir. Ya. Barakallahu fikum. Dan ditahqiq oleh ulama seperti Syekh Muhammad bin Umar Basmul, Profesor Dr. Muhammad bin Umar Basmul, hafidahullah ta'ala dalam kitabnya Talkhis, ya, sifat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Imam Al-Albani, ya, ditahqiq bahwa pendapat Imam Al-Albani rahimahullah yang beliau tidak mengkafirkan, ya, yaitu orang yang putus-putus sholatnya atau tidak meninggalkan semua 5 waktu. Ya. Dia masih sholat. Atau misalnya sekali sepekan sholat Jum'ah. Yang lainnya dia tinggalkan. Walaupun dia yakini wajibnya. Dalam keadaan dia meyakini wajibnya sholat. Ini masih dikatakan muslim. Ya, belum sampai kafir. Ya. Barakallahu fikum. Adapun orang yang meninggalkan sholat sama sekali sampai dia meninggal dunia, ya, maka pendapat yang kuat dari jumhur ulama itu kafir. Nah, adapun yang berpendapat yang meninggalkan sholat 5 waktu seluruhnya dan dia meyakini wajibnya tidak dikafirkan karena keyakinannya meyakini kafir, apa meyakini wajib tidak dikafirkan, itu juga ada pendapat para ulama sunnah. Ya. Itu perselisihan yang mu'tabar di kalangan ulama, dan tidak bisa orang yang ulama yang berpendapat dengan itu dikatakan murjiah. Ya, bahwa orang yang tidak pernah sholat tetapi dia meyakini wajibnya sholat itu, ya, dia tidak dikafirkan. Tidak bisa orang yang berpendapat dengan itu dikatakan murjiah. Ya, kecuali yang mengatakan bahwa amalan bukan bagian dari iman. Ya, maka itu murjiah. Ya, dan itu ma'ruf di kalangan ulama ahlus sunnah, disandarkanlah dengan istilah murjiah fukoha. Ya, yaitu iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Amalan tidak masuk bagian dari iman. Nah, Imam Al-Albani rahimahullah, ya, itu merinci. Ya, dalam amalan itu, ahlus sunnah wal jamaah itu aslul amal, ya. Asalnya amalan itu adalah bagian dari iman. Unsur-unsur iman ada tiga: ucapan, keyakinan, ucapan dan amalan. Terkait dengan amalan dirinci. Amalan itu ada yang merupakan aslul iman, ya. Ada yang merupakan cabangnya iman. Amalan menyingkirkan duri di jalan. Apakah ketika orang tidak melakukan menyingkirkan duri di jalan, dia kafir? Dia tinggalkan suatu amalan kebaikan, yaitu meninggalkan duri di jalan? Jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Karena itu bukan amalan yang merupakan aslul iman. Ya. Yang ketika seorang meninggalkannya, dia keluar dari Islam. Ya, tapi dia penyempurna-penyempurna iman. Jadi amal itu ada yang merupakan kesempurnaan iman, ada yang merupakan apa? Aslul iman. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan, ya, secara mutlak bahwa amal adalah bagian dari iman. Ya. Amal bagian daripada apa? Iman. Karena itu ma'ruf di kalangan kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, unsur iman, ya, ada tiga: keyakinan, ucapan dan perbuatan. Amalan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil, para haddadiyin ini menuduh Imam Al-Albani sebagai murjiah. Ya, juga menuduh Imam At-Tahawi sebagai murjiah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Ya, kemudian di zaman kita disebutkan oleh, ya, para masyayikh kita, Syekh Rabi dan yang lainnya, ya, yang terpengaruh dalam pemahaman Haddadiyah ini, ya, di zaman kita seperti Fali Al-Harbi. Ya. Naam, Fali Al-Harbi. Naam. Telah, ya, bertahun-tahun dinasihati oleh para ulama kita di Madinah. Ya. Karena dia banyak terjatuh dalam kaidah-kaidah Haddadiyah. Maka dia tetap dengan, ya, prinsipnya dan sampai hari ini. Sehingga, ya, ditahdir oleh para ulama. Abdul Latif Bashmil, Fauzi Bahrain, Fauzi Al-Athariyah Bahrain juga demikian. Syekh Rabi memiliki kitab, ya, bantahan terhadapnya, Al-Kadibat Wal Jinayat, ya, atas Fauzi Al-Athari. Naam, cukup tebal, barakallahu fikum, diskusi, ya, penegakan hujjah Syekh terhadap beliau. Naam. Jadi di zaman kita, naam, banyak yang terpengaruh dengan kelompok Al-Haddadiyah ini. Ya, dan juga sebagian dari saudara-saudara kita, ya, yang, naam, memiliki sikap yang ekstrim, ya, terhadap saudara-saudaranya Salafiyin, yang kemudian dengan sebab itu terjadi perpecahan-perpecahan di berbagai wilayah, ya, karena sikap yang mengarah kepada Haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian ya mereka jatuh dalam apa? Sikap-sikap Haddadiyah. Nah, kemudian lawan daripada Haddadiyah ini adalah Al-Mumayyi'ah. Ya, lawannya. Itu terlalu lemah, terlalu lembek. Ya, berbahasa basi, manhaj persatuan. Ya, manhaj apa? Persatuan. Ya, itu yang antum sebut-sebut. Pertanyaannya, jangan bahas tahdir, jangan suka mentahdir, jangan suka membantah, belajar saja, belajar saja. Ini kebanyakan ucapannya para mubayyin. Nusuhi wala nujarrih. Ya, perbaiki, perbaiki. Jangan jangan apa merusak, jangan membantah. Ya, perbaiki. Nah, itu kaidah-kaidah yang mereka sebutkan. Ya, sehingga dalam hal ini kelompok Mumayyi'ah jatuh padanya ya Adnan Al-Ur. Nah, yang membela Said Qutb. Ya. Kemudian Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi yang dulunya murid dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah. Nah, juga Ali Hasan Al-Halabi ya yang sudah meninggal dunia rahimahullah wa ghafarah. Naam. Ya, dia ditabdi' oleh Imam Al-Albani, Imam Rabi. Syekh Rabi hafizahullah taala mentabdi' Ali Hasan Al-Halabi dengan melalui proses yang panjang. Ya. Barakallahu fikum dengan kaidah-kaidah yang dia tetapkan. Sehingga ya, Syekh Rabi memiliki banyak bantahan terhadapnya. Naam. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula Muhammad Hassan Ishaq Al-Huwaini ya, Mesir. Naam, ini semua jatuh dalam manhaj Mumayyi'in. Mumayyi'ah yang telah dijelaskan oleh para ulama, para masyayikh kita. Naam, bukan saja Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, para masyayikh yang bersama dengan beliau. Ya. Naam, Syekh Adil Mansur juga jelaskan tentang Haddadiyah, tentang Mumayyi'ah. Ya, dan masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga mereka membuat fitnah di tengah-tengah Salafiyin. Karena mereka semua ini Haddadiyah mengaku sebagai dakwah Salafiyah, membawa bendera Salafiyah. Al-Mumayyi'in juga mengaku membawa bendera Salafiyah. Nah, di zaman kita sekarang mereka terjatuh pada manhaj Mumayyi'in. Nah, ma'ruf antum telah mengetahui. Ya, dakwah Roja'iyun. Kalau dikendari dakwah Islamic Center Mu'ad. Ya. Dan juga dakwah MLM. Ya. Mereka jatuh dalam Mumayyi'ah. Ya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum di pertengahan antara Haddadiyah wal Mumayyi'ah. Ya. Manhaj tamyi'. Bahkan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala memiliki ya tulisan khusus, di sini saya bawa kitabnya. Ya, beliau memberi judul Jinayatut Tamayyu 'alal Manhaj Salafi. Ya, kejahatan manhaj tamayyu lembek. Ya, manhaj persatuan di atas manhaj salafi. Kejahatannya terhadap manhaj as-salafi. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah kitab-kitab yang saat ini baik untuk dibaca oleh para duat, ya, para ustaz salafiyin agar ikhwan mengenal bagaimana hakikat ya, dua manhaj ini, Haddadiyah dan manhaj at-tamayyu. Ya, tamyi'. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzakumullah. Karena naam, waktu yang terbatas ya, dan kita akan membaca insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis, maka saya tidak berpanjang lebar ya, saya hanya ingin memenuhi apa yang antum sebutkan di dalam tema ya, yang antum buat dari tema daurah kita ini, ya, terkait dengan sebagian dari fatwa-fatwa ulama, ya, hubungannya hukum terhadap, ya, sebagian kelompok atau individu yang menyelisihi, ya, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Maka saya telah membacakan kepada antum sedikit dari keterangan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, dan di sini juga dinukilkan banyak fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad Al-Najmi, dan yang lainnya, ya, terkait dengan kaidah Al-Mumayyah, sebagian dari kaidah mereka. Dan seluruh masyayikh ini, ya, menyalahkannya, ya, dan mengatakan itu menyelisihi daripada manhaj atau prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Saya bacakan satu fatwa, ya, dari dari fatwa Syekh Rabi, bantahan beliau terhadap Adnan Ar'ur. Nah, jika sempat kita bacakan dua fatwa, labas, ya, lebih baik insyaAllah. Nah, saya singkat. Di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, fatwa Syekh Muhammad bin Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ditanyakan kepada beliau. Nah, penanya mengatakan, kami majmu'atun minat tulab, ya, para penuntut ilmu, kami ingin belajar agama Allah yang hak, alladzi kana alaihi Rasulullah washabu, yang di mana Rasulullah dan sahabatnya berada di atasnya, dan juga diikuti oleh ulama sunnah dan al-huda. Wa qad taltabis alaina, tersamarkan pada kami ba'dul umur, sebagian perkara, khassatan, khususnya allati yatrahuha ba'dul muntasibina lil ilm al mu'asirin, sebagian yang menyandarkan dirinya kepada ilmu di zaman sekarang. Wa khassatan ma yata'allaqu bil usul wal qawaid, khususnya perkara yang terkait dengan usul dan kaidah-kaidah seperti berikut ini. Yang pertama, kaidah yang dikatakan makila fi akhtai ahlil bid'ah war ruwat, kesalahan pada ahlul bid'ah dan rawi-rawi. Ada yang mengatakan kaidahnya nusahih wala nujarrih, ya, kita membenarkan dan tidak menjarah, maksudnya tidak mengkritik, tidak membantah. Ya. Maka dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin, hadza ghalatun bal nujarrih man adana al-haq. Barakallahu fikum. Ini tidak benar, keliru. Bahkan yang benar kita menjarah, membantah orang-orang yang menyelisihi al-haq. Ya. Barakallahu fikum. Para sahabat, sesama sahabat membantah, ya, ketika dia menyelisihi al-haq. Bahkan bantahan yang tegas, ya, tapi tidak mesti mengeluarkannya dari ahlus sunnah atau menjadi ahlul bid'ah. Naam. Ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, contohnya misalnya Imam Ibnu Abi Dzi'ib terhadap Imam Malik. Ya, hadis al-bay'ani bil khiyar. Ya, penjual dan pembeli itu khiyar, keridaan dengan ridho. Tidak ada saling memaksa. Selama masih di majelis, kalau sudah bubar dari majelis berarti sudah sah. Ya. Tidak boleh lagi dikembalikan. Ya, dibatalkan, tidak boleh. Nah, Imam Malik tidak melihat hadis tersebut. Ya, karena beliau mengikuti sebagian guru beliau di Madinah, ya, melemahkannya, ya, hadis tersebut. Barakallahu fikum. Maka Imam Ibn Abi Dzi'ib marah dan mentahdir Imam Malik. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Istitab wa illa fakutin. Dimintai tobat, kalau tidak dibunuh. Subhanallah, ucapan yang keras dalam rangka apa? Karena semangat kecemburuan beliau dalam menegakkan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Ya, beliau menyangka Imam Malik menolaknya. Ya, tentu tidak, barakallahu fikum. Dan ini tidak boleh kita lazimkan lalu kita mengatakan Imam Malik istitab wa illa fakutil berdasarkan ucapan Imam Ibnu Abi Dzi'ib. Ini ilzam namanya. Ya. Imam Ibn Adhib menyangka lain. Keadaan Imam Malik berbeda dengan apa yang disangka oleh Imam Ibn Adhib. Sehingga kita tidak bisa mengilzamkan. Lalu kita mengatakan Imam Ibn Adhib Imam Malik ditahdir dengan ucapan istitab wa illa fakutin. Barakallahu fikum. Ini penting. Ya. Para sahabat. Ya. Ibnu Abbas. Misalnya. Ya. Belum sampai hadis. Ya. Terkait dengan riba. Ya. Yang barang-barang ribawiyah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam berapa hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau Ubadah bin Shamit, ya, al-zahab bil-zahab, wal-fidda bil-fidda, wal-sya'ir bil-sya'ir, ya, wal-bur bil-bur, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-milh bil-milh, wal-tamr bil-tamr, mislan bimislin, ya dan biyadin. Naam. Kalau jual beli dengan barang-barang ribawiyah, emas dengan emas, sejenis, perak dengan perak, gandum, biji gandum, bur dengan biji gandum, syair gandum dengan gandum, tamar kurma dengan kurma, atau garam dengan garam, 6 barang ribawiyah ini, ya, maka wajib memenuhi 2 syarat, kalau jual beli atau tukar menukar, sama timbangan nilainya dan apa, kontan, tidak boleh ada yang menunda. Ibnu Abbas mengatakan boleh selama ya dan biyadin. Selama apa? Selama kontan. Boleh berbeda nilainya. Coba, sahabat ini terjatuh dalam kesalahan. Sebagai manusia, individu sahabat bisa jatuh dalam kesalahan. Tapi apa sikap sahabat Ubadah ibn Shamit, ya, atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anhuma, marah tegas. Ya, saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah SAW, engkau membantah dengan pendapatmu, sungguh aku akan tidak hidup bersamamu di tempat yang engkau hidup di situ. Subhanallah. Ini diantara kecemburuan, ya, sahabat terhadap dinullah. Mereka memunculkan sikap-sikap tegas itu karena kecemburuan mereka. Ya, dan mereka tidak berbasa-basi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Tetapi sahabat diberi udzur. Ya, belum sampai hadis. Nah. Kepada mereka sehingga mereka berpendapat yang itu bertentangan dengan hadis yang disampai dan didengarkan oleh sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Ya, dan sikap seperti ini banyak. Ya, bentuk-bentuk sikap seperti ini banyak. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa ya, di antara manhaj Ahlus Sunnah saling mengingkari, saling membantah. Ya. Hatta dalam masalah fiqhiyah ijtihadiyah. Perhatikan ya. Bukan berarti kalau masalahnya fiqih ijtihad ya didiamkan, ditoleransi walaupun bertentangan dengan dalil. Didiamkan, oh itu fikih ijtihadiyah. Lah. Tidak demikian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala hal. Hatta dalam masalah fikihiyah, kalau dia melanggar hadis yang soreh, nasun soreh. Bukan tidak mengandung ihtimal kemungkinan. Ya. Nas soreh. Walaupun dalam masalah fikih, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dibantah, dijelaskan al-haq. Fahimtum? Nah, sehingga tidak benar kalau dikatakan dalam masalah fikih ijtihadiyah, tidak apa-apa, diam, toleransi saja, tidak perlu. Padahal melanggar dalil, nas, Al-Quran atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Ini dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kaidah yang kedua ditanyakan kepada beliau. Man hakama hukima alaihi. Ini kaidah yang kedua dari kelompok Mumayyah. Ya. Barang siapa yang menghukumi, maka dia juga dihukumi atasnya. Ya. Dijawab oleh Syekh Abadan hadhihi qawaid mudahana. Ya, ini kaidah berbahasa basi, kaidah yang lembek. Barakallahu fikum. Nah. Ya maksudnya, ya, ketika Anda mau menghukumi seseorang, maka lihatlah engkau juga akan dihukumi nanti. Berarti diam. Ya. Ketika Anda mau mengkritik orang, engkau juga punya kesalahan dikritik. Diam. Ini basa-basi namanya. Ini meruntuhkan apa usul, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Kaidah yang ketiga, la ala qolin diyah bil amal, la min qarib wala min ba'id. Jadi ini bukan pertanyaan yang omong kosong ya. Ini ada dan ini ucapan mereka dari para Mumayyah. Tidak ada hubungan niat dengan amal. Baik hubungan dari dekat atau dari jauh. Dijawab oleh syahadat kadib. Ini dusta. Ya. Innamal amalu bin niat. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya. Kata syekh. Berarti berhubungan antara niat dengan amal. Barakallahu fikum. Ya. Maksudnya. Seseorang yang. Beramal. Ya. Maka tentunya amalan itu diterima atau tidak tergantung pada niatnya. Namun di sisi kita, ya, niat itu kita tidak tahu. Yang dinilai adalah dohir dari amalan itu. Itu di sisi Ahlus Sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tetap kita menghukumi dengan dohir dari amalan tersebut. Ya. Masalah hubungan dengan niatnya itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang berhubungan. Tapi dia hubungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi di sini ada. Apa. Ada. Kesan. Ya. Membedakan antara niat dan amal. Ya. Sehingga. Ujung-ujungnya di sini. Jatuh kepada pemahaman irja murjiah. Ya. Barakallahu fikum. Yang mereka murjiah meyakini tidak ada kaitannya niat dengan amal. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Murjiah ekstrim meyakini iman itu niat saja. Ya. Nah, amal tidak masuk bagian dari iman. Nah. Sehingga apapun yang diamalkan oleh seseorang tidak mempengaruhi niat. Tidak mempengaruhi apa? Niat. Jadi sekalipun dia amalnya maksiat, maka tidak mempengaruhi niatnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya nasallallahu salam wal afiyah, ini tidak benar. Kata beliau ini kadzib. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niat. Nah, barakallahu fikum di sini. Banyak kaidah-kaidah yang diucapkan oleh mereka yang ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala dengan bab apa membacakan pertanyaan-pertanyaan. Nah.